Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita semua telah mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam. Tentunya kita telah mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan wahyu Al-Quran, Allah berikan wahyu hadith-hadith sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya, dengan Al-Quran dan Al-Hadith, manusia berubah. Manusia yang awalnya bergelimang dalam kesyirikan, orang-orang kafir Quraisy, yang awalnya berada di dalam ketauhidan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian berubah menjadi kesyirikan. Ka'bah dan Masjidil Haram yang awalnya tempat untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, kemudian perlahan-lahan itu berubah menjadi tempat kesyirikan. Allata wal Uzza wal Manat, itulah nama tiga berhala di mana orang kafir Quraisy membuat berhala tersebut disembah. Yang Masjidil Haram dipenuhi oleh berhala-berhala, satu berhala besar dikelilingi berhala-berhala kecil. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, yang awalnya gelap menjadi terang, yang awalnya gelap karena kesyirikan menjadi terang karena ilmu Islam. Merekalah para sahabat yang mereka semua menyaksikan bagaimana kehidupan sebelum ini gelap, kemudian tiba-tiba setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan pencerahan, hidup mereka berubah ketika datangnya wahyu dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keutamaan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai ilmu tersebut disampaikan oleh para sahabat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal kepada para tabi'in. Kemudian kepada para tabi'at tabi'in, kemudian kepada generasi seterusnya dan seterusnya sampai generasi kita abad ke-15 Hijriah. Semua itu akibat adanya jasa-jasa para ulama, pewaris para nabi, yang menyampaikan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari generasi ke generasi berikutnya, yang membuat kita bisa beribadah dan berakidah hari ini sama sesuai dengan akidah dan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Kita sedang berbicara semisal tentang ulama seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Para ulama, para sahabat semuanya adalah ulamanya para ulama. Ketika kita menyebutkan kata ulama, maka yang harus terpikirkan pertama kali bagi kita adalah para sahabat. Ya. Karena mereka ulamanya ulama. Generasi setelahnya semuanya belajar kepada para sahabat bagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ketika Nabi Muhammad SAW wafat, menjadi tanggung jawab sahabat untuk menyampaikan ilmu kepada para tabi'in. Para tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat. Kemudian ketika para sahabat meninggal dunia, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti 100 tahun lagi semua yang ada hidup di muka bumi ini semuanya habis. Maka ketika para sahabat semuanya meninggal dunia, menjadi beban para tabi'inlah untuk meneruskan ajaran agama ini kepada generasi setelahnya. Kemudian setelahnya dan setelahnya sampai kepada hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka penting bagi kita untuk melihat kembali bagaimana para ulama di generasi terdahulu, bagaimana semangat mereka untuk menimba ilmu syar'i, menimba ilmu agama. Karena dengan begitu kita bisa menjadi terinspirasi untuk bisa menyampaikan ilmu agama ini kepada generasi berikutnya. Inilah tanggung jawab kita sekarang. Sesungguhnya kewajiban untuk menyampaikan ilmu agama tidak hanya berada pada beban para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Beban itu ada pada kita sekarang. Bagaimana kita meyakinkan, bagaimana kita mengajarkan. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak keturunan kita dengan akidah dan ibadah yang benar, sama seperti akidah dan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Betul tidak? Betul. Akan muncul Dajjal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Tidaklah ada para nabi dan rasul kecuali semuanya memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Dan sungguh betapa berat orang-orang generasi yang harus menghadapi Dajjal. Siapa generasi itu? Anak keturunan kita. Kalau kita tidak berubah dari sekarang, maka sama saja kita membiarkan anak keturunan kita tidak memiliki benteng pelindung terhadap godaan Dajjal. Logikanya begitu. Kalau kita, bukan kita yang memulai dari sekarang untuk mendekat kepada agama, memulai belajar ilmu agama, kita tidak membiasakan rumah kita, istri kita, anak-anak kita untuk mendekat kepada agama, belajar ilmu agama, maka pada hakikatnya kita membiarkan nanti anak keturunan kita tidak memiliki benteng apa-apa untuk melindungi mereka terhadap godaan Dajjal. Ketika Dajjal bisa kong kali kong dengan jin, membuat jin tersebut menyerupai bentuk orang tua dari seseorang yang telah meninggal, orang tuanya sudah meninggal. Kemudian jin tersebut akan menyerupai wajah orang tua dari seseorang dan orang tua tersebut sudah meninggal. Kemudian jin tersebut akan berkata, wahai anakku, ikutilah dia, dia adalah Tuhanmu. Penipu. Banyak tipuan yang akan dilancarkan oleh Dajjal. Negeri kaum muslimin, negeri tempat daerah di mana tempat kaum orang-orang beriman dibuat kering atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir daerahnya akan dibuat subur atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tidak menyiapkan diri kita dari sekarang, berkali-kali kami ulangi, sama saja kita tidak membuat benteng pelindung untuk anak keturunan kita, anak kita, cucu kita. Dan kita tidak tahu kapan Dajjal akan keluar. Bisa jadi di zaman kita. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa semangat untuk menimba ilmu syar'i? Kita harus melihat bagaimana para ulama di zaman dahulu, para ulama salaf, para ulama zaman dahulu belajar ilmu syar'i. Kita lihat misalnya Ibnul Katsir. Beliau menceritakan bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau sampai satu malam itu sampai terbangun 20 kali. Ketika beliau tidur pada malam hari, kemudian terpikir sebuah faedah ilmu yang perlu dia tuliskan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Ketika misalnya terpikir faedah, hadis ini harus saya letakkan di sini, bukan di sini. Harus diletakkan di bab ini, bukan di sini. Bab ini harus saya berikan judul babnya begini, bukan begitu. Maka ketika beliau tidur, kemudian terpikirkan faedah ilmu, beliau langsung bangun, menyalakan lampu. Tentunya zaman itu bukan, gak ada cetek-cetek ya. Lampunya tidak ada, belum ada listrik. Beliau harus menyalakan lampu, kemudian menuliskan faedah tersebut di kitabnya. Kemudian setelah selesai dimatikan lampunya agar tidak pemborosan. Kemudian tidur lagi. Kemudian terpikirkan faedah ilmu baru lagi. Beliau bangun lagi, kemudian hidupkan lampu lagi. Tulis lagi, matikan lampu, tidur lagi. Begitu seterusnya sampai 20 kali dalam satu malam. Lihat bagaimana semangatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tidak heran. Lihatlah bagaimana usaha yang beliau tunjukkan, yang beliau berikan kepada kitabnya. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Al-Bukhari, ya, berisi hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, beliau juga mengurutkan hadis-hadis tersebut, menyusunnya sedemikian rupa ke dalam bab-bab dan memberikan judul setiap bab, dan hanya judulnya saja itu sudah memberikan kita pelajaran yang besar tentang fikihnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka kita lihat kalau misalnya kita bandingkan dengan sekarang. Ya. Kalau sudah kita tidur, jam berapa kita tidur? Tergantung yang ditanya. Kalau mahasiswa tidurnya jam berapa? Jam 1? Atau enggak tidur? Kalau kita sekarang tidur jam 10, wah. Bangunnya cuma satu kali, yaitu pas subuh ya. Kalau enggak telat. Masya Allah. Kita lihat juga bagaimana perkataan seorang ulama zaman dulu, An-Nadir bin Syamil rahimahullah. La yajidur rajul ladzatal ilmi hatta yaju'a wa yansa ju'a. Tidaklah seseorang merasakan lezatnya ilmu sampai dia itu lapar, kemudian lupa atas laparnya. Jadi sangat mementingkan majelis ilmu, datang ke kajian ilmu. Dan tentunya ketika di majelis ilmu, di kajian ilmu, ini tentunya tidak perlu diberitahu, semuanya sudah paham, di tengah-tengah pasti lapar. Kalau enggak lapar, ngantuk. Betul tidak? Akan tetapi An-Nadhr bin Syamil berkata, tidaklah seseorang merasakan lezatnya ilmu sampai dia itu ketika menimba ilmu dia itu lapar, kemudian lupa atas laparnya, saking khusyuknya, saking tekunnya dia belajar ilmu. Kita lihat misalnya bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau seorang anak yatim, hanya dibesarkan oleh ibunya. Ketika kecil mencatat kajian ilmu di tulang, di kulit, ya, gimana mencatat hadis di tulang? Gimana ya? Bisa dibayangkan enggak? Kita alhamdulillah telah memiliki fasilitas-fasilitas untuk mencatat ilmu. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya zaman ini itu harusnya lebih mudah untuk seseorang itu bisa mencapai derajat ijtihad. Seharusnya nyari hadis mudah, ya. Sekarang nyari hadis gimana? Tinggal tidak ke rak buku ya. Ambil kantong, ambil sesuatu di kantong, HP. Nyari hadis langsung merogoh HP, kemudian ketik keyword, kemudian mencari ilmu, langsung tinggal di media-media, kajian-kajian banyak ya. Kemudian sarana untuk mencatat banyak, pulpen habis tinggal beli lagi, kertas habis tinggal beli lagi, masya Allah. Kalau kita bandingkan dengan zaman Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menulisnya harus dengan memakai tulang, kulit. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesungguhan yang besar kepada para ulama zaman dahulu, sehingga mereka bisa ya, bisa mencapai derajat ijtihad al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i sudah bisa berfatwa bahkan ketika beliau sebelum belajar ke Imam Malik. Ada satu orang guru Imam Syafi'i, atau dua ya, di Mekah, yang tidak banyak dikenal oleh orang. Akan tetapi mereka berdua adalah orang-orang yang berpengaruh besar terhadap ya, pendidikan Imam Syafi'i di awal-awal ketika masa kecilnya. Mereka berdua adalah Sufyan bin Uyainah, ulama besar, dan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Tidak ada orang yang mengenal dua nama ulama ini saat ini, kecuali penuntut ilmu mungkin ya, yang memang khusus baca kitab Gundul dan seterusnya. Akan tetapi mereka yang melihat, terutama Muslim bin Khalid Az-Zanji, melihat kecerdasan Imam Syafi'i ketika kecil. Muslim bin Khalid Az-Zanji, beliau adalah mufti di Masjidil Haram. Beliau berkata kepada Imam Syafi'i kecil, ya, sudah, jangan sibukkan diri antum untuk menghafal syair-syair, belajar fikih. Saat itu kemudian Imam Syafi'i belajar fikih, sehingga kemudian bisa berfatwa. Setelah selesai di Makkah, kemudian beliau rihlah, pergi ke Madinah, belajar kepada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Ya, sudah bisa berfatwa, belajar lagi ke Imam Malik, makin matang. Ya. Kemudian beliau melakukan safar ke Irak, tidak sempat bertemu dengan Abu Hanifah rahimahullah. Akan tetapi bertemu dengan salah satu murid Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memiliki dua murid yang paling brilian, Abu Yusuf sama Muhammad Asy-Syaibani. Imam Syafi'i bertemu dengan Muhammad Asy-Syaibani, berguru, berdiskusi dengan Muhammad Asy-Syaibani. Beliau meninggalkan nyamannya tinggal di kota Makkah, nyamannya tinggal di kota Madinah, safar ke negeri Irak. Padahal kalau zaman dulu yang namanya safar itu benar-benar safar. Kalau enggak jalan kaki, naik unta, ya. Masya Allah. Saya dari Jogja safar ke sini ya, naik kereta. Itu pun ada yang ngeluh-ngeluh karena kelamaan gitu ya. Harusnya naik pesawat. Masya Allah. Bagaimana ulama zaman dulu? Masya Allah. Maka ya, ketika Imam Asy-Syafi'i mengumpulkan fikihnya Imam Malik dan fikihnya Imam Abu Hanifah, kemudian beliau pindah ke Mesir, kemudian beliau merumuskan mazhab beliau ya, sejak dari Irak sebenarnya, akan tetapi di Mesir semakin matang, sampai-sampai salah satu murid Imam Malik berdoa kepada Allah, ya Allah matikanlah Syafi'i, kalau tidak hilanglah ilmu Imam Malik. Hasad. Yang hasad bukan Imam Malik ya, yang hasad salah satu muridnya Imam Malik. Sama-sama muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i juga muridnya Imam Malik. Ini hasad di antara murid. Sampai ada yang berdoa, ya Allah matikanlah Syafi'i, kalau tidak hilanglah ilmu Malik. Dan tidak lama kemudian Imam Syafi'i meninggal dunia dengan meninggalkan banyak literatur. Ya, satu-satunya Imam Mazhab yang menuliskan kitab fikih. Imam Mazhab yang lain enggak menuliskan secara langsung, tapi fatwa-fatwanya dicatat oleh murid-muridnya. Satu-satunya ulama yang menuliskan kitab usul fikih, bahkan yang merumuskan pertama kali kitab usul fikih, ilmu usul fikih secara teratur dan sistematik, itulah Imam Syafi'i. Imam Mazhab yang lain tidak menuliskan secara langsung, akan tetapi disimpulkan oleh murid-muridnya dari sekian banyak pelajaran dan sekian banyak tanya jawab. Maka lihatlah bagaimana kehidupan Imam Syafi'i, karena semangatnya beliau untuk menimba ilmu syar'i, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan ini. Dan sekarang adalah giliran kita, bagaimana kita mengambil peran dalam menyebarkan ilmu agama ini. Bagaimana kita nanti ketika bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, tidakkah kita berpikir kita masuk Islam padahal belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita kangen dengan beliau? Kapan kesempatan kita pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti di Al-Haud, di telaga. Apa kata-kata yang ingin kita ucapkan pertama kali kepada beliau? Apa peran kita terhadap agama beliau? Hendaknya ini dipikirkan dari sekarang. Marilah kita ambil peran dalam dakwah ini, walaupun sesedikit mungkin, walaupun seminimal mungkin, akan tetapi kita berusaha semaksimal kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang besar. As'alullaha ayyuwaffiqana lil 'ilmin nafi' wal 'amali shalih wa yaj'alana minal hudatil muhtadin. Hadza wallahu alam. Kita kembalikan kepada Ustaz Rajendra. Baik, jasa kelahir kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Andi Oktavian yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Dan kita lanjutkan ke sesi yang kedua, hadirin sekalian, bersama beliau Ustaz Amir Asronji LCMPDI. Kita berikan catatan perkenalan sedikit bagi beliau, yakni Ustaz pada Ustaz. Dan beliau salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Jamilur Rahman As-Salafi di Yogyakarta. Dan beliau dari Sorong ya, namanya aja sudah Asoronji ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, bukan SMA malahan STM ya, di Sorong, Papua, Irian ya. Kemudian beliau diajak Ustadz Firanda untuk mondok di Pondok Pesantren Jamilur Rahman di Jogja. Dan alhamdulillah beliau selesai dari Pondok Pesantren Jamilur Rahman. Kemudian beliau diterima tes di Universitas Islam Madinah. Dan selesai dengan gelar LC. Kemudian beliau lanjutkan lagi mengambil S2-nya di Master Pendidikan Islam di Solo, Surakarta ya, Solo, Universitas Muhammadiyah Solo. Dan kemudian beliau lanjutkan lagi ke Universitas Islam Indonesia UII mengambil gelar doktornya. Dan kita doakan sebentar lagi ini kandidat doktor ya, kandidat doktor. Kemudian beliau aktif dalam memberikan ceramah-ceramah di Yogyakarta, dan juga sebulan sekali ya hadir di Jakarta. Dan beliau kalau lihat sudah banyak ini di YouTube juga sudah banyak. Mas Andi juga lihat sudah banyak. Lihat aja nanti ketik Andi Oktavian nanti keluar. Kalau bukan pelajaran agama ya pelajaran fisika atau pelajaran matematika ya. Atau antum bisa, kalau Ustadz Amir ini salah satu pengisi dari pengajian Muslimah Jogja ya, di videomuslim.tv juga bisa dilihat. Videomuslim.tv ada keluar Ustadz Andi, Ustadz Amir. Dan yang Indonesia Bertauhid ya, siapa yang ikut ya, Indonesia Bertauhid di Instagram ya, ini pengikutnya, followersnya 1.100.000. Ya Masya Allah ya, Barakallah Fik. Itu Ustadz Andi tuh, Indonesia Bertauhid. Kita dengarkan sesi yang kedua. Pertanyaan boleh langsung ya, supaya kita persiapkan. Pertanyaan boleh, kalau sudah ada pertanyaan boleh langsung disegera dikedepankan, nanti kita bacakan. Dan kita dengarkan materi terlebih dahulu oleh beliau Ustadz Amir Asronji LCMPD. Kepada beliau Ustadz Amir, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jemaah, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Para jemaah rahimakumullah jami'an, tema kita tentang semangat para ulama salaf ya dalam menuntut ilmu. Tadi sudah disampaikan beberapa contoh ya ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan seterusnya. Kalau kita baca riwayat para salaf, kira-kira apa penyebab mereka begitu semangat dalam menuntut ilmu? Kok Imam Bukhari, masya Allah, bisa seperti itu? Imam Syafi'i bisa seperti itu? Maupun ulama-ulama yang lain, kenapa mereka bisa semangat dengan semangat yang luar biasa? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Kenapa mereka semangat, kita tidak semangat? Padahal kan kita sama-sama manusia. Keberkahan, masya Allah, berarti kita tidak diberkahi, kita tidak dapat keberkahan. Ada lagi jawaban lain? Nah, karena mereka mengetahui keutamaan keutamaan menuntut ilmu. Mereka tahu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ada puluhan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ada ratusan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ini yang mendorong mereka untuk menuntut ilmu. Dan mereka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan kira Nabi enggak semangat menuntut ilmu. Membaca sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana semangat beliau dalam menimba ilmu. Apa wahyu pertama yang turun kepada Nabi? Iqra. Nubbi'a biiqra wa ursila bil mudatsir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan al mudatsir. Setelah turun Iqra, setelah itu wahyu enggak turun. Nabi nunggu-nunggu. Nabi sudah rindu kapan wahyu turun. Jadi enggak langsung turun, ada jeda. Kata para ulama, hikmahnya kenapa ada jeda wahyu enggak langsung turun, supaya hilang rasa takut dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan beliau bertemu dengan malaikat Jibril, disuruh Iqra, sementara beliau enggak bisa baca. Dipeluk, didekap oleh malaikat Jibril. Antum tahu malaikat Jibril berapa sayap malaikat Jibril? Ada 600 sayap. Yang kalau satu sayap dibuka, niscaya langit ini akan tertutup, ufuk akan tertutup dengan sayap malaikat Jibril. Makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat agung. Beliau ketakutan. Makanya beliau pulang ke rumahnya, kemudian minta diselimuti. Namun beliau merindukan wahyu berikutnya. Nunggu-nunggu, menanti-nanti. Kemudian turunlah surat Al-Mudatsir. Ketika itu Nabi melewati sebuah lembah, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Nabi lihat ke depan, enggak ada orang. Lihat ke belakang, enggak ada orang. Lihat ke samping kanan, enggak ada orang. Ke samping kiri, enggak ada orang. Nabi lihat ke atas, beliau melihat sesuatu yang sangat agung. Beliau melihat malaikat Jibril, yajlisu alal kursi bainas sama wal ar. Malaikat Jibril duduk di kursi di antara langit dan bumi. Hingga beliau terkejut, pulang lagi ke rumah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, siram kepalaku dengan air. Selimuti, kemudian turunlah, ya ayyuhal mudatsir, kum fa anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, dan seterusnya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan, sucikanlah pakaianmu, agungkanlah Rabbmu. Turun wahyu yang kedua dengan surat Al-Mudatsir, beliau diangkat menjadi nabi, beliau diangkat menjadi rasul. Para jemaah rahimakumullah jami'an, dan terus ya ketika itu wahyu turun. Ada yang mengatakan setelah itu wahyu yang turun surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kemudian turun perintah sholat. Namun ketika itu sholat belum 5 waktu. Baru 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Nabi belajar bagaimana sifat sholat yang benar, bagaimana tata cara wudu yang benar. Nabi belajarnya sama siapa Ustaz? Sama malaikat Jibril. Masya Allah. Jadi gurunya malaikat, malaikat Jibril. Belajar sifat sholat yang benar seperti apa, tata cara wudu yang benar seperti apa. Antum bayangkan, Nabi aja belajar, Nabi aja belajar, masa kita gak belajar? Siapa yang pernah menyelesaikan kitab wudu, kitab toharoh? Pernah? Hatam? Kitab sholat? Minat taslim atau minat takbir ila taslim, dari takbir sampai salam. Jadi belajar para jemaah. Kemudian para sahabat, mereka orang-orang yang sangat semangat dalam menimba ilmu. Mereka tidak sia-siakan. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Jadi Umar, kalau antum baca sirah Umar, Umar punya tetangga yang rajin belajar, rajin datang ke majelis Nabi, Umar dan tetangganya. Kadang keduanya berangkat bareng, kadang Umar gak bisa berangkat, Umar gaib, tetangganya berangkat. Nanti kalau tetangganya pulang, Umar nanya, eh tadi Nabi sampaikan apa? Nanti kalau tetangganya gak bisa berangkat, Umar yang berangkat. Kalau Umar pulang, tetangganya nanya, tadi Nabi sabdakan apa? Lihat bagaimana semangat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para jamaah, kita itu enggak bakalan bisa menghadiri pengajian terus ya. Enggak pernah gaib. Ada enggak sini enggak pernah gaib di pengajian? Nanti ngasih hadiah kalau ada. Terkadang kita bisa datang, terkadang kita tidak bisa datang karena kita punya kesibukan. Iya atau tidak? Iya. Tapi pernahkah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Umar. Pernah enggak kita nanya ke teman kita, tadi Ustaz sampaikan apa? Pernah atau tidak? Kita tampakkan kita ini punya kepedulian terhadap ilmu. Jadi ketika kita tidak hadir, kita tidak datang, seolah-olah kita telah kehilangan sesuatu yang sangat mulia. Antum pernah menanyakan ke teman antum, tadi Ustaz sampaikan apa? Coba saya lihat catatannya. Pernah enggak? Kan enggak pernah. Paling antum bilang, ah kan ada rekamannya. Iya, tinggal dilihat di YouTube. Kita bisa download. Oke, antum download enggak? Antum nonton enggak? Antum kuat enggak nonton ceramahnya Ustaz 1 jam di YouTube? Masya Allah ya. Antum enggak bakalan kuat. Paling banter 5 menit. Makanya sekarang ada ceramah-ceramah pendek ya. Itu untuk orang-orang yang kurang semangat itu dalam menuntut ilmu. Dengar ceramah hanya 5 menit ya, hanya 1 menit. Menuntut ilmu tidak seperti itu. Tulu zaman membutuhkan waktu yang lama. Enggak lihat sebentar, oh sudah. Cuman karena ada orang-orang seperti itu ya, kita buat seperti itu. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Tapi untuk antum yang ingin misalnya ya menguasai suatu bidang ilmu, antum harus punya semangat lebih dari mereka. Belum lagi sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu gara-gara ingin menuntut ilmu, dia menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa deh Anda jadi pelayan, yang penting Anda bisa belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Anas melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Berapa lama? 10 tahun. Bayangkan para jemaah. Mungkin kita kalau belajar sama Nabi 1 tahun aja itu udah jago ya. Siapa gurumu? Muhammadun Rasulullah. Masya Allah. Anas belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Khodamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau enggak pernah mencelaku, beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar kepadaku, enggak pernah memukulku. Akhlak beliau masya Allah. Ya. Oleh karenanya sahabat Anas ya para jamaah termasuk dalam kategori sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa sahabat yang dikenal banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Urutan pertama sahabat Abu Hurairah. Ada berapa hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah? Ada berapa hadis? Hah? Gak ada yang tahu? Atau karena gak ada hadiah? Mana-mana hadiah ini panitia? Kalau gak ada hadiah kita kasih mic aja nanti. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan 5374 hadis. Ini yang paling banyak. Makanya antum kalau buka kitab-kitab hadis itu paling sering antum dapati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sahabat Abu Hurairah bisa meriwayatkan banyak hadis? Karena ketika sahabat-sahabat yang lain sibuk bekerja, dia ngaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang miskin, enggak punya apa-apa. Bahkan diriwayatkan beliau pernah pingsan gara-gara lapar. Antum pernah pingsan gara-gara lapar? Kan belum pernah. Adanya kita pingsan karena kekenyangan. Gitu. Bisa bangun. Gara-gara lapar pingsan. Ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Miskin. Tapi siapa sekarang yang tidak kenal dengan Abu Hurairah? Semua orang kenal dengan Abu Hurairah. Namanya disebut di mana-mana. Di majelis-majelis taklim, di mimbar-mimbar. Ketika ada hafalan hadis an Abi Hurairah, terus disebutkan. Inilah keberkahan ilmu. Orangnya sudah mati, tapi namanya masih terus disebutkan. Yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sahabat Abu Hurairah terus mendapatkan pahala. Setiap kali namanya disebutkan, dia dapat pahala, dapat pahala. Inilah yang Nabi sabdakan, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian urutan kedua, sahabat Abdullah bin Umar. Beliau meriwayatkan 2630 hadis. Masya Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, ini juga sahabat yang paling semangat. Urutan ketiga, Anas bin Malik meriwayatkan 2286 hadis. Ya, karena tadi jadi pelayan Nabi. Kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan 2210 hadis. Jadi status Aisyah sebagai istri betul-betul beliau manfaatkan untuk menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, kadang an ummil mukminin Aisyah. Masya Allah. Ada sebuah hadis dari Aisyah. Aisyah ini paling tahu Nabi di rumah itu ngapain. Ketika ditanya, Nabi kalau pertama kali Nabi masuk rumah, apa yang Nabi lakukan? Kata Aisyah, yabda bisiwak. Yang pertama kali Nabi lakukan, bersiwak. Makanya termasuk sunnah ketika masuk ke dalam rumah, bersiwak. Antum kalau masuk rumah, apa yang antum lakukan? Buka kulkas, ambil bantal. Nabi yabda bisiwak. Kemudian juga Aisyah pernah menyampaikan, man haddatsakum, siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwasanya Nabi kencing sambil berdiri, fala tusaddiqu, jangan percaya. Ma bala illa jalisan, tidaklah beliau kencing kecuali sambil duduk. Aisyah tahu bagaimana Nabi kencing. Aisyah tahu, istri-istri Nabi. Antum kencing sambil apa? Hah? Ustaz, boleh enggak kencing sambil berdiri? Katanya Nabi kencing sambil duduk. Kalau kencing sambil berdiri bagaimana? Nah, ada hadis dari Huzaifah. Kata Huzaifah, ana pernah menemani Nabi dalam sebuah perjalanan, kemudian Nabi singgah di tempat pembuangan sampah suatu kaum, beliau kencing sambil berdiri. Setelah beliau kencing, Anas siapkan air wudhu beliau. Ini ada dua hadis ini yang bertentangan ini. Aisyah mengatakan Nabi kalau kencing duduk, sementara Huzaifah mengatakan Nabi kencing sambil berdiri. Ingat, kita punya kaedah, semua sahabat itu jujur, semua sahabat itu adil, nggak ada sahabat yang berdusta, nggak ada. Terus gimana cara mengkompromikan hadis ini? Kata para ulama, boleh kencing sambil berdiri, namun yang paling utama kencing sambil duduk, karena itulah yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sering Aisyah lihat, Nabi kencing sambil duduk. Jadi boleh ya, enggak boleh kencing sambil berlari, enggak boleh. Antum lari-lari di toilet bisa dimarahi orang nanti. Ya. Nah, ini juga keutamaan ini kalau punya suami ustaz, masya Allah ya. Bisa belajar sama ustaz. Makanya antum kalau antum antuna ya, kalau cari suami yang berilmu. Antum kalau cari istri juga yang berilmu. Supaya antum bisa sama-sama murojaah. Murojaahnya di kamar. Ya. Mudah-mudahan bisa murojaah kalau bareng istri. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 1660 hadis. Kemudian Jabir bin Abdullah ya meriwayatkan 1540 hadis. Ini para sahabat yang dikenal banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir karena nama-nama mereka terus disebutkan. An Aisyah, an Jabir bin Abdullah, an ibni Abbas, an ibni Umar, an Abi Hurairah dan seterusnya. Ini keutamaan menuntut ilmu. Jadi antum baca ya, supaya antum semangat, masya Allah ya, keutamaan menuntut ilmu ternyata banyak sekali di dunia maupun di akhirat. Orang yang berilmu mendapatkan keutamaan fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakallahu khair. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Amir Asronji yang telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita semua dan kedua narasumber kita. Kita masuk ke soal jawab ya, masih ada sedikit waktu untuk bersoal jawab. Kita bacakan yang pertama, masuk dari pesan singkat buat Ustaz Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa semangat dalam menuntut ilmu? Karena saya baru hijrah. Mohon nasihat dari Ustaz. Ya, bagaimana kiat-kiat supaya bisa semangat dalam menimba ilmu? Orang yang baru hijrah tentunya ya meninggalkan kebiasaannya yang buruk, meninggalkan gaya hidupnya yang buruk sebelumnya, menuju ya gaya hidup kebiasaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang baru hijrah supaya tetap semangat menimba ilmu syar'i harus ya mendekati sumber ilmu, harus rajin datang kajian, harus rajin ya mencatat ilmu, harus mengubah teman dekat. Nah, ini yang susah biasanya. Ya. Tidak mengapa kita berteman terhadap semua orang, kita muamalahnya baik kepada semua orang, akan tetapi jadikanlah teman dekat kita adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik saja. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur man yukhalil." Setiap orang itu sesuai dengan agama teman dekatnya, maka dia harus memperhatikan siapa teman dekatnya. Ya, jadi ini adalah dalil, ini adalah perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita, agar kita hanya senantiasa menjadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa sebagai teman-teman dekat kita. Ya. Dan itu berarti masuk di antara teman dekat siapa? Pasangan hidup. Pasangan hidup kita, kita harus mencari orang-orang yang solehah, yang soleh, supaya kita bisa terbantu semangat kita untuk belajar ilmu syar'i. Maka ya dekati sumber ilmu, yaitu kajian ilmu, harus rutin. Kalau bisa ya mulai belajar bahasa Arab, ya kemudian lihat siapa yang menjadi teman dekat kita. Harus berubah lingkungan kalau misalnya kita ingin semangat untuk menimba ilmu. Baik, terima kasih Ustaz Andi atas nasihat yang telah diberikan. Semoga yang bertanya sudah cukup puas. Wah, ini pertanyaannya datang. Masya Allah ya. Ini pertanyaan ikhwan atau pertanyaan ahwat tadi ini? Banyak, benar ini. Gak mungkin kita selesaikan satu-satu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ya, ini, waduh, kayak cerpen. Kita bacakan dulu ya, ini yang siap dulu, yang sudah hadir tadi. Kita lanjutkan saat ini, masuk dari pesan singkat WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat dan tips belajar bahasa Arab. Bagaimana langkah-langkahnya? Kitab apa yang bagus dan bagaimana tahapan-tahapan kitabnya? Saya ingin belajar namun belum tahu arahnya. Mohon nasihat dari Ustaz Amir. Iya, tadi kita baru saja membahas tentang pentingnya bahasa Arab dalam memahami agama. Sebelum di sini ya, kita ada kajian di Tangerang ya tentang pentingnya bahasa Arab. Jadi mungkin bagi antum yang ingin belajar bahasa Arab, mungkin langkah awal antum kumpulkan dulu ya uh, antum kumpulkan kata-kata bahasa kita, bahasa Indonesia, yang diambil dari bahasa Arab. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Anda tadi cari di internet, ternyata masya Allah banyak sekali ya. Seperti apa? Abadi, abadi itu bahasa Arab. Adad, adil, ahad, ahli, aib, ajal, akal, akhir, akhlak, akrab. Ini yang huruf A, belum yang huruf B. Ya, bab, badan, bahas, batin, batal, bakhil, ya, dahsyat, dakwah, doa. Nah, ini antum kumpulkan. Antum kumpulkan. Ini kan kata yang sering kita ucapkan sehari-hari. Ternyata kita ini tiap hari ngomong bahasa Arab, cuman kita enggak sadar. Ya, kita tidak sadar. Hampir tiap hari kita bahasa Arab. Antum kalau salat kan bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan bahasa Arab. Gak boleh pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia enggak boleh. Bisa batal nanti salatnya. Jadi biasakan dulu lisan kita ya dengan bahasa Arab. Terus antum belajar bahasa Arab yang dasar-dasar. Kalau di Jogja itu yang paling populer muyassar fi ilmin nahwi. Ya. Muyassar. Muyassar sudah yang paling mudah dalam ilmu nahwu. Tapi kita belajar susahnya minta ampun. Padahal sudah muyassar. Berarti harus dibuat lagi tuh taisir muyassar. Ya. Yang dasar-dasar dulu. Nanti di awal antum belajar bahasa Arab, antum akan kebingungan. Dan ini wajar, wajar. Semuanya mengalami hal itu. Antum jangan menyerah, terus duduk. Ya. Anak belajar muyassar itu berkali-kali. Selesai ngulang lagi. Selesai ngulang lagi. Terus anak murojaah, caranya anak ngajarin, kumpul. Siapa yang belajar bahasa Arab sama anak? Anak buka kajian bahasa Arab. Kadang anak ditanya, anak gak bisa jawab. Ya, nanti anak nanya ustaz dulu. Tapi terus seperti itu. Ngajar satu kali, ngajar dua kali. Sebaik-baik murojaah itu dengan mengajar. Itu cara murojaah yang paling terbaik. Belajar sorof. Ya. Anak alhamdulillah sama istri kita murojaah bahasa Arab. Walaupun agak susah ya, belajar sama istri itu susah. Ya. Susah. Memahami ilmunya susah. Nanti anda merasakanlah. Ya, anda enggak perlu ceritakan. Taib, ya, antum apa namanya, nyari buku-buku yang ringan, kemudian juga antum hadir terus, rutin. Ketika antum futur, enggak ada masalah itu biasa, tapi antum jangan tinggalkan itu majelis bahasa Arab. Anda ingin ceritakan kisah Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini digelari Amirul Mukminin fin Nahwi. Bayangkan. Imamnya orang-orang mukmin dalam masalah nahu, imamnya orang-orang Kufah. Kalau imamnya orang-orang Basrah itu Sibawai. Ya, kalau imamnya orang-orang Kufah Al-Kisai. Ketika Al-Kisai belajar nahu, masya Allah ya. Aduh enggak bisa, terlalu banyak kaidah-kaidah. Terlalu banyak yang dihafal. Akhirnya dia futur, dia enggak melanjutkan belajar. Ah, anak enggak bisa ini. Dan anak pernah mengalami hal yang sama. Ah, kayaknya enggak bisa. Suatu ketika Imam Al-Kisai melihat seekor semut yang sedang membawa makanan naik di atas dinding. Ya, mungkin karena makanannya terlalu besar, dibawa, jatuh, semutnya turun lagi, ambil lagi, naik lagi, jatuh, turun lagi. Terus diulang-ulang sampai dia berhasil membawa makanan ke atas. Ketika itu Imam Al-Kisai jadi termotivasi. Masya Allah, semut aja pantang menyerah. Dia terus mengulang-ulang, mengulang-ulang. Akhirnya dia belajar ilmu nahu, mengulang-ulang, mengulang-ulang, mengulang-ulang, sampai dia bisa, hingga jadilah dia Amirul Mukminin fin nahu. Jadi mengulang-ulang, kata kuncinya mengulang-ulang. Sampai kapan? Sampai bisa. Kalau enggak bisa-bisa bagaimana Ustaz? Pasti bisa. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Ingat, dicatat, proses enggak bakalan mengkhianati hasil. Kalau antum jalani proses, antum akan raih itu hasil. Entah seluruhnya, entah sebagian. Menjadda wajada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Amir atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan ke Ustaz Andi. Ini cukup ya banyak sekali pertanyaan yang masuk, tidak mungkin bisa dibacakan semua. Waktu kita tinggal sedikit ya. Maghrib jam berapa nih? 5:30 ya. Saya satukan aja, ada beberapa pertanyaan yang senada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, mohon sarannya, bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah, menuntut ilmu, murojaah ilmu, mengajar dan menghafalkan Al-Quran? Karena rasanya dalam sehari itu kurang jika hanya waktunya cuma 24 jam. Ya. Dan mohon nasihat Ustaz. Saya seorang mahasiswa yang terkadang lelah menuntut ilmu dunia, hanya ingin menuntut ilmu agama saja. Namun keinginan orang tua saya harus cum laude, ya, seperti Mas Andi. Mohon nasihat Mas Andi. Ya, bagaimana cara membagi waktu supaya kita bisa belajar agama, belajar ilmu dunia, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, belajar fikih dan seterusnya. Maka caranya adalah, ya, itu sebenarnya kembali kepada gimana kita menempatkan skala prioritas di setiap hari. Ya, ini prinsip pertama. Setiap hari minimal kita harus tetap membuka apa yang ingin kita pelajari dari ilmu dunia ataupun ilmu agama tersebut. Ya. Ada orang yang sibuk dengan ilmu dunia, sibuk kuliah, kemudian dia sering tidak sempat belajar ilmu agama. Ada juga orang lain, seperti yang disebutkan di pertanyaan, yang selalu ingin belajar ilmu agama, kemudian malas belajar ilmu dunia padahal dia sedang kuliah di situ. Dan orang tuanya ingin, ya, ingin dia kuliah di situ dan bahkan ingin cum laude, Masya Allah, ya. Kita doakan. Ini yang bertanya siapa ini? Ikhwan atau akhwat? Ya. Maka kaidah pertama adalah pastikan kita setiap harinya selalu membuka baik itu ilmu dunia atau ilmu agama. Tidak peduli sesibuk apa kita, harus tetap kita buka minimal 5 menit, 10 menit, 15 menit kita ulang kembali apa yang telah kita pelajari. Karena kalau kita biarkan itu tidak kita buka, satu hari, nanti lama-lama dua hari, tiga hari, lupa. Ya. Tergantung, terserah kecenderungan kita yang mana. Baik apakah kita kondisinya sibuk dengan kuliah atau kerja, sehingga susah menimba ilmu agama, atau kita yang semangat menimba ilmu agama, sehingga kemudian ya, kita malas untuk belajar ilmu dunia. Maka kaidah pertama adalah harus tetap membuka. Kemudian yang kedua, tentukan ya jadwalnya tersebut sesuai dengan keadaan kita. Contohnya, kalau misalnya mahasiswa, ya, kalau misalnya kuliah lagi masih periode baru-baru masuk, belum ada tugas, belum ada kerja kelompok, ujian, magang dan seterusnya, maka bisa diperbanyak belajar ilmu agamanya. Akan tetapi ketika nanti ada tugas, ada ujian, ya, UTS dan seterusnya, kita harus belajar itu karena itu kewajiban kita. Kemudian belajar ilmu agamanya sedikit dikurangi, namun jangan sampai nol. Ya. Ini kuncinya. Sehingga kita tetap berinteraksi dengan ilmu. Kita tetap memurojaah ilmu. Tidak hilang dari ingatan kita atau dari perhatian kita. Karena seringkali kalau misalnya kita sudah, misalnya ini ujian, ada banyak mahasiswa yang ketika udah periode ujian, ujiannya 2 minggu, 3 minggu gitu kan, dipecah ujiannya dalam beberapa hari gitu misalnya, beberapa pekan. Maka dari awal masa ujian, seminggu sebelumnya sampai nanti selesai masa ujian, 3 minggu, gak pernah menyentuh ilmu agama. Nanti setelah selesai ujian sudah lupa ini sampai mana kemarin saya ngaji ya. Gitu. Ini tidak boleh. Harus tetap walaupun masa ujian kita tetap buka. Walaupun hanya 15 menit misalnya lihat-lihat apa yang telah kita belajar selama ini. Ya. Tentunya karena masa ujian kita fokusnya kepada ujian supaya bisa kumlot seperti yang disebutkan tadi ya. Nah, nanti setelah ujian selesai baru antum balas dendam. Apa balas dendamnya? Perbanyak belajar ilmu agama gitu ya. Tanpa melupakan ilmu dunia kita, tetap itu dibuka. Jangan sampai kita itu belajar hanya untuk ujian. Ketika sebelum ujian semuanya ada di kepala, setelah selesai ujian tet, hilang semua itu tadi. Ya. Sebagaimana sudah makruf di kalangan siswa dan mahasiswa ya. Maka ujiannya harus dua kali. Ujian yang pertama, kemudian setelah selesai mengumpulkan ujian, ah, ini cuma tipuan saja, antum ujian lagi. Itu yang sebenarnya gitu ya. Nah, biasanya materinya lupa setelah selesai ujian, lupa semua. Ya, maka ini yang penting, dua kaidah yang penting dalam masalah ini. Baik, terima kasih Ustaz Andi atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan ke Ustaz Amir ya. Ada beberapa pertanyaan yang senada, Ustaz. Kita satukan saja atau kita rapel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana atau adakah contoh sahabiah pencari ilmu? Ya, atau wanita salaf yang lain. Bagaimana sebaiknya wanita itu untuk mencari ilmu? Kemudian yang selanjutnya, Ustaz, apakah ada perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan perempuan? Karena saya pernah mendengar salah seorang ustadz menyampaikan kalau anak perempuan tidak ada pilihan, tidak boleh diberikan pilihan, ya gitu, cuman langsung aja. Mohon nasihat dari ustadz. Baik, para jamaah rahimakumullah jami'an. Tadi kami sudah contohkan ya Ummul Mukminin Aisyah, ya yang menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Aisyah ini juga masuk dalam kategori sahabiah. Sahabiah. Kemudian juga di sana ada Ibunda Anas ya Ummu Sulaim radhiyallahu anha dan wanita-wanita yang lain. Jadi para sahabat itu atau para sahabiah secara umum mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan termasuk dalam menuntut ilmu. Bisa dibaca. Anda belum punya kajian sirah sahabiah, tapi Anda punya kajian sirah sahabat. Kajian sirah sahabat itu secara umum seluruh sahabat orang-orang yang semangat menuntut ilmu dan semangat mengamalkannya. Ingat, semangat mengamalkannya. Bukan hanya sekedar tahu kemudian tidak diamalkan, tidak seperti itu. Mereka menuntut ilmu kemudian mereka mengamalkannya. Kemudian yang kedua tentang pendidikan anak, ya apakah sama mendidik anak laki-laki dan anak perempuan? Ya, anak pribadi ya, anak punya anak laki-laki dan juga anak punya anak perempuan. Yang anak rasakan kalau perempuan itu gampang diatur. Kalau laki-laki itu terkadang suka ngeyel, suka membantah. Ini yang anak rasakan. Gak tahu kalau yang lain. Kalau perempuan kita ngomong ini, iya abi, ya suruh iya abi. Tapi kalau yang laki-laki nanti dulu, ya nanti dulu, dan seterusnya. Alhasil para jamaah mendidik anak itu tidak mudah. Karena prosesnya panjang, ya. Kadang anak itu ketika dia masih kecil, masya Allah nurut, tapi ketika sudah dewasa, kepala batu, ya, kalau bahasa orang Papua sana. Ya, ini karena faktor teman, dipengaruhi oleh teman. Jadi sekali lagi pendidikan anak itu proses dan jangan lupa untuk mendoakan kebaikan kepada anak. Doa orang tua untuk anak itu mustajab. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang jarang kita lakukan. Bangun tengah malam, kita angkat tangan kita, kita memohon kepada Allah untuk menjaga anak kita. ya, menjaga anak kita. Kalau penjagaan Allah itu selamanya, kalau penjagaan kita kan terbatas, ntar lagi kita akan meninggal. Siapa yang jaga anak kita kalau kita sudah meninggal? Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, menjaga anak-anakmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita ke Ustaz Andi lagi. Kita gabungkan ya Ustaz pertanyaannya. Mohon dijawab dengan singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana Ustaz Andi memutuskan untuk belajar ilmu syar'i setelah sebelumnya menimba ilmu fisika sampai begitu tingginya? Apakah Ustaz juga menemukan relevansi dari ilmu fisika dengan Al-Quran yang mungkin tidak banyak orang ketahui? Ustaz, saya punya tugas-tugas kuliah yang banyak, malah membuat ibadah saya merasa terganggu. Misal ketika sholat, seringkali pikiran saya tidak bisa khusyuk karena memikirkan tugas-tugas kuliah yang belum terselesaikan. Terkadang juga saya merasa kuliah itu hanya buang-buang waktu saja dan buang-buang duit, Ustaz. Saya ingin berhenti kuliah. Dan ingin masuk mahat sunnah. Insyaallah ya. Tapi di sisi lain saya juga takut orang tua saya akan marah besar dan kecewa kepada saya, Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz Andi. Ya, yang pertama adalah bagaimana kami pribadi bisa belajar ilmu syar'i. Ya, memang terkadang sebagian orang itu tidak bisa diingatkan kecuali kalau didekatkan kepada kematian, dan itulah yang terjadi kepada kami. Ketika kami diberikan sakit yang sangat parah, yang tampaknya parah, dokter mendiagnosa ini tidak sakit apa-apa, akan tetapi kami merasa sudah sakit parah, sudah kematian mendekati ajal. Di saat itulah kita merasa bahwa semua pencapaian duniawi kita itu tidak berharga. Sudah mau meninggal, meninggalkan dunia, apa antum mau ngapain nanti kalau sudah setelah selesai dari dunia, gitu kan? Bekal apa yang mau kita bawa? Sudah tidak berharga itu. Semua ego, ya, prestasi duniawi tidak berharga. Akan tetapi yang berharga sesungguhnya adalah bagaimana kita belajar ilmu agama dan bagaimana kita menggunakan dunia kita, kemampuan duniawi kita untuk agama, itu dia. Ya kan? Maka saat itulah kami mulai belajar ilmu agama. Malu kalau misalnya kita mudah untuk belajar ilmu dunia, akan tetapi kita tidak gunakan kemampuan kita tersebut untuk belajar ilmu agama. Apa yang akan kita katakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kelak? Ketika dikatakan kepada kita, antum mudah belajar ilmu dunia, mudah belajar ilmu yang jelibet, ruwet, dan sebagainya ini, akan tetapi antum mengapa tidak belajar ilmu agama? Ya. Jadi inilah penyemangat kita untuk lebih mendedikasikan diri kita, hidup kita untuk agama. Kita punya semua kemampuan, kerahkan untuk agama, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang orang yang sering tidak khusyuk, memang khusyuk adalah hal pertama yang diangkat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak khusyuk. Ketika kita sholat, kepikiran, aduh ini gimana nih? Ujian tak lagi. Bahkan seringkali, ya, ketika ngerjain riset, ya, gak nemu-nemu jawabannya, ketika sholat, malah nemu. Itu kurang ajar, itu setannya bisa membisik gitu ya. Masya Allah. Maka, kita harus terus berusaha untuk bisa khusyuk saat sholat. Gimana caranya? Caranya adalah belajar bahasa Arab, kemudian ya perbanyak sholat-sholat sunnah, sholat malam, itu melatih kita untuk dimudahkan untuk khusyuk. Kemudian tentang orang yang tadi pertanyaannya gimana, yang ingin belajar ilmu agama, kuliah itu buang-buang waktu, buang-buang duit. Ingin daftar mahat sunnah, maka kita katakan kenapa tidak digabungkan saja, ya kan? Kuliah tetap jalan dan juga belajar agama juga tetap jalan. Karena apa? Karena sedikit sekali orang-orang yang menggunakan kemampuan ilmu dunia untuk umat, untuk agama. Contoh misalnya antum ahli apa itu coding, program komputer gitu ya. Sedikit sekali orang yang paham masalah itu kemudian mengarahkannya, menggunakannya untuk membantu agama Allah untuk tersebar di muka bumi. Pilihannya hanya dua. Kalau enggak murni ilmu agama, fokus di ilmu agama, atau fokus di ilmu dunia kemudian lupa dengan enggak menggunakannya untuk ilmu agama, hanya menggunakannya untuk dapat gaji besar, kerja di perusahaan. Tapi antum dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu dunia tersebut dan diberikan kesadaran untuk ya belajar ilmu syar'i, kesadaran untuk mendekat kepada agama Allah, maka antum berada di tengah-tengah antara dua orang tadi, dan itu sedikit. Dan amalan orang yang sedikit melakukan sebuah amalan, baik karena tidak bisa atau karena lalai, seperti orang misalnya masuk ke mall, yang lain pada ingatnya gimana caranya mau beli sesuatu, ini mau parkir di mana, cari parkiran gak bisa, gak nemu-nemu gitu kan, seperti ketika kita masuk sini. Tapi ketika ada orang yang mengucapkan doa masuk pasar, maka itu amalannya, pahalanya besar. Maka bagaimana ya, bayangkan antum memiliki ilmu dunia tetapi antum menggunakannya untuk agama. Jarang sekali orang bisa seperti ini, ya kan? Maka janganlah sia-siakan potensi kita, itu maksudnya. Gabungkan keduanya, belajar ilmu dunia dan belajar ilmu agama. Insya Allah ilmu agama itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah untuk mempelajarinya. Kalau kita bersungguh-sungguh, ya ikhlas niatnya, kita berusaha untuk ikhlas, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ya. Sehingga walaupun kita belajar ilmu dunia, kita juga bisa belajar bahasa Arab, kita juga bisa belajar usul fikih, belajar fikih dan seterusnya dan seterusnya. Jangan mau kalah sama yang belajar fokus di Universitas Islam. Ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu maksudnya ya. Tentunya masing-masing memiliki kiprahnya masing-masing. Ya. Maka ini dia, ya. Jangan sampai kita putus kuliah, gitu kan? Karena apa? Karena nanti kalau misalnya sudah masuk mahat sunnah, bisa jadi ada masalah lain yang ini buang-buang waktu, buang-buang duit. Ya. Ya, maka bersemangatlah ya untuk menggapai keduanya. Insya Allah kita minta pada Allah untuk memudahkan kita. Baik, terima kasih Ustaz Tandi atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan pertanyaan yang terakhir. Ya, biasa kalau sudah ngomong terakhir sudah senang ya, sudah sebentar lagi pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana mencari ilmu di zaman sekarang ini, Ustaz? Di mana sudah banyak ustaz-ustaz yang seringkali sebagai orang awam saya bingung dan khawatir tercampur dengan yang hak dan yang batil. Ustaznya yang seperti bagaimana? Ciri-cirinya mungkin seperti itu, tambahan dari saya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz dengan perempuan-perempuan yang pergi ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu syar'i, sedangkan ada yang melarang perempuan bepergian keluar rumah meski untuk menuntut ilmu? Silakan, Ustadz. Baik. Para jemaah rahimakumullah jami'an, tentu agama yang diterima oleh Allah adalah agama yang hak, agama yang benar, pemahaman yang benar. Ya, orang yang mengerjakan sholat aja atau berwudu, itu sholat dan wudu yang diterima adalah yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka ketika kita ingin menimba ilmu, kita ya harus selektif supaya apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarang mengambil ilmu dari ya mohon maaf mungkin ustaz-ustaz yang menyimpang. Ustaz-ustaz yang menyimpang. Jadi kata para ulama, ketika kita ingin menimba ilmu, kita lihat ini. Kita lihat akidah ustaz ini. Akidahnya sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat. Lihat akidah dia. Lihat manhaj dia. Atau lihat siapa guru-gurunya. Siapa teman-temannya. Kalau antum bingung, aduh, ana bingung ustaz. Kayaknya semuanya benar semua ustaz. Antum tidak bisa membedakan mana ustaz yang benar, mana yang enggak benar. Ketika itu antum bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Siapa ustaz yang antum percayai? Antum tanya kepadanya. Ustaz yang antum siqahi. Yang antum lihat masya Allah ini kalau dia menyampaikan kajian ilmiah sesuai Al-Quran dan Sunnah pemahaman sahabat, ana mau nanya ke ustaz itu. Jadi antum bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada ahlinya. Kemudian yang kedua, ya kita singkat-singkat saja karena waktu kita sudah habis. Yang kedua tentang wanita yang keluar menuntut ilmu. Jadi memang hukum asalnya wanita itu di rumah. Waqarna fi buyutikun. Tetaplah di rumah-rumah kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang wanita boleh keluar rumah. Boleh. Misalnya wanita, seorang wanita yang ingin sholat di masjid. Apa kata Nabi? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang tu wanita-wanita yang mau pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun. Namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Wanita boleh pergi ke masjid sholat berjamaah. Namun tentunya dengan syarat-syarat. Ya, tidak boleh pakai wangian, tidak boleh menimbulkan fitnah dan seterusnya. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu Nabi suruh keluar. Misalnya hari raya Idul Fitri, suruh keluar semua wanita keluar untuk menyaksikan kebaikan di tanah lapang. Mau yang wanita yang haid semua disuruh keluar. Yang suci semua disuruh keluar. Ya, wanita suruh keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu wanita boleh keluar atau dia memang harus keluar. Ada hajah, ada kebutuhan, termasuk kebutuhan menuntut ilmu. Boleh dia keluar untuk menuntut ilmu. Ingat, keluar, bukan safar ya. Kalau safar ya, na'am, boleh, tapi disesuaikan dengan mahram. Tapi kalau keluar, belum dikatakan safar, tidak mengapa, tidak ditemani oleh mahram. Tapi kalau sudah safar, harus ditemani oleh mahram. Jadi kita katakan tidak benar ya. Ada yang melarang wanita keluar untuk menimba ilmu. Itu tidak benar. Dia boleh keluar, tapi tadi pakai jilbab, tutup aurat, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Waktu kita sudah habis ya. Tapi sebelum kita tutup, mohon kiranya untuk memberikan sedikit kesimpulan statement daripada pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya, tentang semangat para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Mulai dari Ustaz Andi dulu, kemudian Ustaz Amir. Kesimpulannya. Ya. Maka kesimpulannya adalah kita harus senantiasa bersemangat menimba ilmu syar'i, karena itu adalah pintu kebaikan. Pintu bagi kita untuk memahami agama ini, ya, menimba ilmu syar'i, yang ketika kita melakukannya, ketika kita menimba ilmu syar'i, maka tentunya kita tidak boleh ya meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kita juga memiliki, ya ada juga yang memiliki hak untuk kita tunaikan. Contohnya tadi ilmu dunia yang kita pelajari di kuliah, itu juga memiliki hak untuk kita pelajari. Ya. Kita harus menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, itulah keadilan. Lawan keadilan apa? Kezaliman. Kalau kita mahasiswa tetapi kemudian malah belajar ilmu syar'i semuanya tanpa belajar untuk ujian, belajar untuk kuliah, maka ini zalim terhadap diri sendiri, apalagi terhadap orang tua gitu kan. Ya, jadi harus semangat belajar ilmu syar'i plus ilmu dunia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membela agama ini di setiap peluang kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita memiliki ilmu dunia apa? Gunakan itu untuk belajar, untuk membela agama, untuk bermanfaat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar ilmu syar'i, dakwahkan. Tidak masalah antum jadi ya, jadi seorang engineer tapi juga ustaz yang mendakwahkan bahasa Arab, mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan akidah, mengajarkan fikih, tidak masalah. Ya kan? Atau misalnya ketika antum misalnya ya sudah kerja, maka tidak masalah juga sebagai karyawan, sebagai pebisnis, akan tetapi juga menimba ilmu agama ya, tanpa meninggalkan, tanpa itu terbengkalai semua ya. Maka ini juga pelajaran bagi mahasiswa, antum nanti mau menghindari kuliah, akan tetapi nanti harus kerja juga kan. Nah, masa itu harus dihindari juga? Imam Abu Hanifah itu juga pebisnis tetapi juga ya berilmu dalam masalah ilmu agama. Para ulama ya, mereka itu juga kerja, bukan pengangguran semua gitu ya. Bukan semuanya di apa namanya, semua waktunya digunakan untuk belajar ilmu agama, akan tetapi buah dari ilmu agama yang mereka pahami adalah memberikan setiap segala sesuatu sesuai haknya. Ini buah dari kefakihan seseorang. Ya. Buah dari ketidakfakihan seseorang adalah dia terlalu ekstrim, semuanya belajar ilmu agama semua ya. Maka ini tidak benar. Ya, kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk belajar ya ilmu agama secara fokus gitu kan. Tidak ada kewajiban untuk belajar ilmu dunia gitu kan. Dari awal sudah memilih pengkhususan belajar ilmu agama, maka tidak masalah. Ya. Dan untuk kasus ini kita juga tekankan, nah, lebih baik juga antum selingi dengan belajar ilmu dunia. Karena ustaz yang jago teknologi, nah ini juga bagus juga gitu ya. Masya Allah, Ustaz Amir ini jago masalah ilmu dunia juga. Jangan salah ya, seperti Ustaz Rajendra juga jago keduanya ya. Maka inilah yang diinginkan, yaitu apa? Yaitu kita semua memiliki porsi yang potensi itu yang harus kita manfaatkan semuanya ya. Maka jangan lalai dalam setiap kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, para jamaah rahimakumullah jami'an, jadi dari tema meneladani ulama salaf dalam menuntut ilmu ya. Kalau kita bicara salaf itu bicara sejarah. Ya, sejarah. Ana ingin berpesan, pelajarilah sejarah. Terutama sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat nanti ketika kita sudah mati ya, di antara pertanyaan yang ditujukan kepada kita, man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau kita tidak mengenal nabi, kita enggak bisa jawab. Mengenal nabi dengan cara baca sejarah, kita akan tahu bagaimana semangat nabi dalam menimba ilmu. Nanti kalau sejarah nabi sudah selesai, sejarah sahabat, ada Abu Bakar, Umar, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Antum lihat mereka ini ya, kalau antum baca sejarah mereka, masya Allah, mereka orang-orang yang semangat menuntut ilmu, bukan orang-orang yang malas. Sehingga mereka dijamin masuk surga. Sudah selesai belajar sirah tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada sirah para a'imah, masya Allah, antum akan termotivasi, antum akan lihat orang-orang hebat ya sebelum kita, orang-orang yang luar biasa, di mana fasilitas itu minim, tapi mereka bisa jadi orang-orang hebat. Nyari satu hadis saja harus melakukan safar satu bulan, itu pergi, pulangnya satu bulan lagi, dua bulan, nyari satu hadis para jemaah dengan fasilitas yang minim, ya, naik onta, kok bisa jadi orang yang hebat? Sementara kita hidup di zaman yang fasilitasnya sudah luar biasa, kok kita enggak hebat ya dari mereka? Ini tanda tanya nih. Seharusnya kita lebih jago dari mereka, tapi Allah tidak mengendaki hal itu, ya, mungkin karena kita kurang semangat ya dalam menimba ilmu. Jadi baca sejarah ya, sirah nabawiyah, sirah para sahabat, dan sirah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih, jazakallahu khair, kita ucapkan kepada kedua narasumber kita, Ustadz Amir dan juga Ustadz Andi Oktavian Latif, yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi beliau berdua, selalu memberkahi umur dan ilmunya, dan semua yang hadir di Masjid Nurullah BSD ya, Kalibata City ini, maaf, Kalibata City. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua, istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Rajendra pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.